kok dimakan tali, titian runtuh aji kok baraku. Bacinto dalam bacinto basayang tapi babagi baraso. Rasonyo ta saki diri dan surang mananggulang kanyo. Dan sangkolai kalama cinto nan dulu dibari baik kilonyo. Walau lai babu jua tio hari diumbuak jomani untai kato. Namun kale rangkuangan yo dek mana hantangi tak hilang juo. Kadenai babarikan hanyolah janji-janji ka urang babungkuikan kasih sarah to sayang. Eloklah tabang bana balam pamutui tali biadun surah. Kok dimakan tali, titian runtuh aji kok baraku. Bacinto dalam bacinto basayang tapi babagi barasonyo. Batapuak lai babale tapi rasonyo ta saki diri dan surang mananggulang kanyo. Dan sangkolai kalama cinto nan dulu dibari baik kironyo. Walau lai babu jua tio hari diumbuak jomani untai kato rayuan gurau manjo. Namun rangkuangan yo dek mana hantangi tak hilang juga.